بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، ورزقنا جل وعلا من غير حول لنا ولا قوة بل بفضله وكرمه وهو الكريم المنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih di pembahasan atau di fasal naqdu ahli al-ightirar, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang tertipu atau terperdaya. Dan tema kita kali ini berkaitan dengan du'ful ilm, yaitu lemahnya ilmu, dan bahwasanya ilmu itu berderajat, bertingkat-tingkat antara satu orang dengan lainnya, berbeda-beda tingkatannya. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa qad sa'ala Ibrahimul Khalilu Rabbah, dari situ. Jadi memang ada pertanyaan, apa iya manusia itu meskipun punya ilmu tapi tetap aja bisa jadi dia tidak memanfaatkan ilmunya, atau pertanyaan semisal. Maka jawaban iya, jawabannya iya. Dan di antara penyebab takhalluf lil ilm, yaitu tidak mengamalkan ilmu, penyebabnya ia memiliki ilmu tapi ilmunya lemah dan keyakinannya kurang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan, wa man dhanna anna al-'ilma la yatafawwat fa qawluhu min afsadil aqwali wa abtaliha. Barang siapa yang mengira, menduga bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka perkataannya ini termasuk serusak-rusak perkataan dan sebatil-batil perkataan. Ilmu orang itu beda-beda, pemanfaatannya pun beda-beda. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa qad sa'ala Ibrahimul Khalilu Rabbahu an yuriyahu ihya al-mauti 'ayanan ba'da 'ilmihi bi qudrati Rabbi 'ala dhalik. Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah yang mulia, pernah meminta kepada Allah Ta'ala untuk diperlihatkan kepada beliau ihya al-mauta ayanan, yaitu penghidupan, pembangkitan yang telah mati dengan mata kepala, ngeliat langsung, minta. Ba'da ilmihi bi qudrati Rabbi 'ala dzalik. Setelah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam mengilmui betul-betul akan kekuasaan, kemampuan Allah. Hal ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 260. Wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, arini kaifa tuhyil mauta. Perlihatkanlah kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Jadi pengen lihat langsung ya Allah, yang udah hidup, yang udah mati, hidup kembali. Ya. Maka Allah Ta'ala bertanya kepadanya, dan Allah Maha mengetahui jawabannya, dan Allah Maha mengetahui keadaan Nabi Ibrahim dan maksudnya. Qala awalam tu'min? Maka berkata Allah Ta'ala, apa kamu belum beriman wahai Ibrahim? Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, qala bala walakin yatma'inna qalbi. Maka berkata Nabi Ibrahim, saya beriman ya Allah. Lihat, beriman, mempunyai ilmu tentang ini. Saya tidak meragukan akan kekuasaan engkau ya Allah. Walakin yatma'inna qalbi. Tapi supaya kalbuku menjadi, kalbu saya semakin tenang. Maka kata Ibnu Qayyim, liyazdada tuma'ninatan, agar ketenangannya bertambah. Wa yasir al-ma'lumu ghaiban syahadatan, dan hal yang ma'lum, yang tadinya ma'lum secara gaib, itu menjadi ma'lum secara persaksian. Yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Sama-sama tahu ya, ketika belum melihatnya tahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya, tetapi kan kalau misalnya melihat langsung itu lebih tenang. Jadi tujuannya menambah kemantapan hati, makin tenang. Orang yang mantap hatinya itu biasanya tenang. Tapi orang yang kurang mantap hatinya itu gerasa gerusu. Jadi juga supaya perkara gaib yang telah ia ketahui dapat disaksikannya. Jadi hatinya tenang gitu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu berderajat atau bertingkat. Kita kalau misalnya mendengar kabar peristiwa tertentu, mendengar doang, tentu sensasi pengetahuannya dan perasaannya beda dengan kalau misalnya kita bukan sebatas mendengarnya, melainkan langsung melihatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa qad rawa Ahmad fi musnadihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ليس المخبر كالمعاين. Kata Nabi SAW, orang yang hanya mendengar kabar tidak seperti orang yang menyaksikan. Ini ليس المخبر كالمعاين. Orang yang sebatas mendengar kabar tidak sama seperti orang yang menyaksikan. Kalau misalnya Bibi beritakan ke Anda, Ustaz di Ciletuh itu masya Allah pemandangannya ajaib. Diceritakan waktu itu. Anda dapat kabar itu dan antum jujur, Anda percaya sama antum. Tetapi pengetahuan Anda tentang Ciletu itu belum lengkap, karena baru sebatas dengar. Belum betul-betul menenangkan kalbu Anda, belum memantapkan kalbu Anda untuk meyakini bahwasanya indah pemandangan Ciletu. Ciletu malahnya indah. Maka akhirnya kita ke sana. Kita melakukan mu'ayanah, yaitu melihat langsung bagaimana indahnya Ciletuh. Maka kata Nabi apa? Laisal mukhbiru kal mu'ayin. Dihafal itu. Ini kalimat yang masya Allah. Laisal mukhbiru kal mu'ayin. Orang yang hanya mendengar kabar tidak sama seperti orang yang menyaksikan. Nah, kita bahas kemudian ini hal yang sangat penting, yaitu berkumpulnya kelemahan ilmu dengan penunjang keburukan lainnya. Udah ilmu lemah, tambah faktor-faktor buruk lainnya, maka jadilah yang terjadi. Ya. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, fa idza jtama'a ila dha'fil ilmi 'adamu istihdarih. Kalau dha'ful ilm, kelemahan ilmu itu berkumpul dengan apa? Dengan ada mustihdari, ya, ada mustihdari ilm, yaitu ketidakhadiran ilmu dalam hati. Nah, jadi kadang diantara ya, faktor makin buruknya kondisi seseorang, pertama, yang paling pertama ini acuannya, yang paling pertama dha'ful ilm, ilmu sedikit. Dan ini keadaan dari mayoritas orang termasuk kita, ilmunya sedikit, pengetahuannya gak banyak tentang syariat Allah, ilmunya lemah. Ditambah dengan ilmu yang lemah itu, ditambah adamu istihdharil ilm, ilmunya pun tidak hadir dalam hati. Masya Allah, udah sedikit, enggak ada pula, enggak hadir pula gitu. Ya, udah sedikit ilmunya dan tidak dihadirkan ilmu tersebut ketika melakukan sesuatu. Mau ngapain coba? Antum kerja di bengkel. Pegawai baru. Ilmu sedikit tentang perbengkelan. Bagaimana cara solving problem motor misalnya. Ilmu antum enggak seberapa banyak. Ya, antum hanya karyawan baru. Ya. Dan ternyata sebelum kerja antum main game yang bikin kecanduan. Pikiran antum terpusat pada game tersebut. Maka ketika bekerja mulai jam 8, antum mau benerin motor orang, pertama ilmu antum sedikit tentang bagaimana membenarkan motor itu. Itu satu. Kedua, pikiran antum melayang ke game yang tadi antum jalani. Udah ilmu sedikit. Pas ketika beramal, itu ilmunya gak dihadirkan di hati. Ini tambah parah. Udah gak jadi apa-apa. Mau jadi apa coba? Ya. Aur-auran kerjaannya. Gitu kan? Sedangkan kalau misalnya seseorang mau sholat, ilmu dia sedikit tentang sholat, ilmu dia sedikit tentang makna dari bacaan-bacaan sholat. Sholat Allahu Akbar, baca kemudian, udah sedikit pengetahuannya. Udah gitu setelah itu apa? Dia kalbunya itu melayang kemana-mana. Enggak memaknai, enggak ada usaha memaknai ayat-ayat atau hadis atau bacaan-bacaan dalam sholat. Maka tambah parah. Itu faktor kedua, yaitu ada mustihdharil ilm ad-dha'if. Kemudian di antara faktornya wa ghaibatuhu 'anil qalbi fi katsirin min awqatihi aw aktsariha lishtighalihi bima yudadduhu. Dan gaibnya ilmu tersebut. Enggak ada ilmu tersebut. Ya, jadi ada mulai istihdar dan ghaib. Ya, ini samalah. Kita jadikan faktor kedua juga. Jadi ada mustihdharil ilm dan ghaibatul ilm, itu samalah. Sama-sama enggak ada, enggak sama-sama gaib, lenyap ilmunya dari qalbu fi katsirin min awqatihi aw aktsariha bahkan. Yaitu di banyak dari waktu-waktu dia dan bahkan kebanyakan waktunya enggak ada mengingat ilmu. Karena apa? Karena istighalil qalbi bima yudadul ilma. Karena kalbunya disibukkan atau listighali hadhan syakhs, karena orang ini tersibukkan dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut. Tersibukkan dengan hal yang berlawanan dengan ilmu tersebut. Ilmu sedikit, rajin nonton bola. Ya. Ilmu sedikit, rajin main game. Ilmu sedikit, sehari nonton film sampai 4 film. Kan sekarang film gampang ditonton di mana-mana, enggak perlu ke bioskop. Ya, kalau zaman dulu tahun 70, 80 ya, orang Indonesia bikin film itu biasanya kalau enggak di TV ke bioskop biasanya. Susah nyari film, susah. Sekarang sampai kita BAB di WC pun kita bisa sambil nonton film. Ilmu sedikit, lalainya banyak. Karena ini melakukan hal yang bertentangan dengan ilmu. Bertentangan dengan ilmu. Ajib. Ya. Tahu dia ilmunya sedikit, tahu dirinya awam. Saya pengen jadi orang benar, Ustaz. Saya pengen jadi orang benar. sambil kemudian mengandai, duh coba kalau dulu saya ikut dulu coba kalau dulu misalnya saya ikutin petua dari orang tua saya supaya ke pesantren, saya sekarang udah alim. Belum tentu. Kan banyak tuh anak dengar banyak orang tua tuh kayak gitu. Coba kalau anak saya ke pesantren kayak ustaz dulu misalnya. Ya, atau kayak ustaz-ustaz lainnya misalnya. Atau kayak ikhwan lainnya. Coba kalau misalnya anak saya dulu mau gitu ke pesantren. Mungkin udah jadi ustaz sekarang. Saya bilang belum tentu, Bu. Siapa tahu bandel. Ya. Belum tentu. Gak mesti orang kalau misalnya lulus dari pesantren langsung jadi alim gitu. Gak mesti, ada yang bandel, ada yang gak tersisakan ilmunya, ada. Bahkan banyak. Jadi terlihat sekarang kalau merasa ilmu dikit, ya, tapi tersibukkan dengan hal yang berlawan dengan ilmu, maka ajaib, antum. Ya, ajaib. Ya, kemudian menyesali, kenapa kok saya gak alim-alim, kenapa saya gak berilmu. Ya, rajin nonton film, gimana mau berilmu? Nonton bola terus, gimana mau berilmu? Ngelihat YouTube paling ngelihat 10 penampakan hantu dalam, enggak ngapain? Kalau antum menyibukkan dengan itu, sampai kapan antum berilmu? Ya mungkin boleh sekali, dua kali mungkin melihat sesuatu yang mubah. Tapi kalau hobinya kayak gitu, ya sampai kapan? Tapi saat anak kerja, saat anak dagang, saat iya dagang tafadhol, tapi jangan tinggalkan ilmu karena ilmu kita masih jauh, sedikit sekali. Ya. Kapan-kapan ikhwan anak pengen sekali ngajak antum juga jalan-jalan ke desa-desa. Anak ya ada keluarga walaupun sekarang udah enggak ada ya yang menetap di sana di daerah Ciamis pedalamannya. Ya pedalaman Jawa Barat ya tetap ada listrik lah alhamdulillah. Dan banyak orang-orang yang udah megang HP dan seterusnya. Nah, di daerah Rancah, Kecamatan Rancah ada pasarnya kan biasanya kan kalau desa-desa baik di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau Jawa Barat terutama pasar itu kan di kecamatan ya, bukan gitu kan ya. Ya kan? Pasar ya di kecamatan gitu loh. Maksudnya pasar besarnya. Pasar besar di kecamatan. Itu siapa itu? Nah, anak ke pasar tersebut suka nyukur rambut ya, pasar Rancah. Terus ternyata di samping atau enggak samping banget ya, dekat situ ada tukang percetakan atau semisalnya gitu. Kira-kira ada 2 atau 3 orang kerja di situ. Itu ikhwan sunnah itu. Dan setiap anak ke situ ke daerah itu selalu ada mendengar kajian-kajian Ustaz Yazid atau Ustaz Abdul Hakim dan selalu nyetel itu sambil mereka bekerja, selalu begitu. Ajaib kata ini, masya Allah. Ini baru. Ya, enggak semua pekerjaan bisa diselingi dengan kajian memang. Tetapi Anda melihat orang-orang seperti ini ya bagus gitu loh. Waktunya enggak disibukkan dunia 100%, tetapi diiringi dengan majelis ilmu walaupun cuma dengar lewat audio. Tapi ini bermanfaat buat dia gitu. Jadi orang enggak semua orang betul-betul merasa ilmu sedikit. Kebanyakan orang sekarang bahkan merasa atau afwan, tidak merasa ilmu sedikit kebanyakan orang. Kenapa? Terlihat dari bagaimana mereka melalaikan waktunya lebih banyak untuk hal-hal yang bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan ilmu. Ya. Tetapi apakah berdagang bertentangan dengan ilmu? Insyaallah berdagang itu adalah amalan soleh kalau emang diniatkan untuk kebaikan, untuk lillahi ta'ala, untuk nafkah dan seterusnya. Tetapi betapa banyaknya orang itu tersibukkan dengan bisnisnya dan dia sehari kering dari majelis ilmu, sehari kering dari baca ayat Quran, sehari kering dari hukum-hukum Allah. Maka orang seperti ini sebenarnya dia gak merasa dirinya itu sedikit ilmunya. Apalagi sekarang itu sudah tidak ada hujah lagi bagi orang-orang untuk tidak menyimak kajian karena dia itu menghabiskan banyak waktu di YouTube. Lebih suka mendengar 5 model gajah Lampung misalnya. Kan gak tahu sih ada apa enggak tuh video kayak gitu. Dibandingkan dengan 5 amalan soleh yang bisa dilakukan di awal-awal bulan Dzulhijjah misalnya. Orang lebih banyak tertarik kepada pernak-pernik dunia. Kemudian menonton game bola yang orang lagi pada yang dimainin oleh gamer YouTuber gitu loh. Jadi gamer YouTuber lagi main. Antum nonton dia main, udah dia lagi main, antum tontonin dia main. Masya Allah. Dan pas anak lihat di Facebook ada seperti itu, yang nonton seribuan, masya Allah, ajib. 1000 orang nonton. Tapi giliran ilmu, murni ilmu, ya begitulah. Naas, ya. Begitu. Tersibukkan pelakunya dengan hal yang berlawanan dengan ilmu. Istighal bima yudad al-ilm. Kemudian, faktor tambahan berikutnya. وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ تَقَاضِ الطَّبَعِ. Ditambah lagi dengan tuntutan karakter. Ada orang karakternya itu mudah menyerah. Ada orang karakternya mudah menyerah, malesan. Dia tahu bahwasannya dirinya sedikit ilmu. Tetapi karakternya ini cepat give up, cepat nyerah. Kemudian dia baca buku, aduh bosen baca buku, karakternya bosenan, mudah menyerah, akhirnya gak jadi melakukan hal lain yang jauh dengan ilmu, jauh dari ilmu. Atau karakternya ngantukan, ya tabiatnya ngantukan, kalau gak seru ngantuk dia, ya loh Habibie gak nerusin ngantuknya. Kalau nggak seru, nggak seru ngantuk dia. Ada karakternya seperti itu. Ada orang juga bahkan karakternya itu cari ribut. Ya, kalau ada status-status murni ilmu, dia nggak tegak, biasa aja. Tapi kalau ada status tahdzir, dia ikutan nimbrung komentar, minimal nulis kalau kata nyimak. Nah itu yang kayak gitu tuh. Giliran hal yang jauh dari ilmu, ya itu dia karakternya mendukung. Tapi giliran tentang ilmu, karakternya gak mendukung, karakter dirinya gitu loh, mudah bosen. Makanya pada kata para ulama, mudah bosen itu bukanlah karakter penuntut ilmu, harus dilawan. Karena nuntut ilmu ini perlu kesabaran. Orang yang mudah bosen itu gak bakal bisa bersabar dia dengan ilmu. Ya, ilmu ini, kalau antum hanya melihat dari kulit, dia adalah sesuatu yang membosankan. Tapi kalau ilmu ini, antum melihat hakikatnya secara mendalam, manfaatnya untuk masa depan, baik dunia ataupun akhirat, maka antum tidak akan pernah merasa bosan dengan ilmu. Gak pernah. Walaupun ilmu tersebut, ilmu tauhid yang diulang-ulang pembahasannya, enggak bosan karena berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Taib. Kemudian setelah masalah tabiat, wa ghalabatul hawa, ditambah juga apa? Jeratan hawa nafsu. Jeratan hawa nafsu dan juga wastila'us syahwah. Wastila'us syahwah. Dijajah oleh syahwat. Tadi dijerat hawa nafsu, dijajah oleh syahwat. Ketika hawa nafsu kita itu sedang meninggi dan syahwat di sini enggak mesti syahwat lawan jenis. Syahwat di sini ada hal-hal lainnya. Syahwat kekuasaan, bahkan syahwat makanan. Sebagian salaf bahkan mengatakan ilmu ini tidak bisa dipangku oleh orang-orang yang sering, oleh orang-orang yang punya fokus ke paha-paha wanita. Paham gak maksudnya? Ilmu ini tidak bisa dipangku oleh orang-orang yang banyak membicarakan tentang paha wanita. Hah? Sering ngobrolin tentang perempuan. Termasuk yang sering diskusi tentang atau ngobrolin poligami. Antum tidak akan melihat ada orang berilmu secara baik dan matang dan bagus pada orang-orang yang sering membencandakan tentang poligami, enggak bakal. Antum enggak bakal melihat darinya ilmu yang bermanfaat, melainkan hanya candaan semata. Ya. Dan antum tidak akan melihat pancar ilmu yang berkah dari orang yang mempertontonkan dirinya terjerat hawa nafsu dan dikuasai oleh syahwat. Enggak. Antum enggak melihat kedalaman ilmunya. Kalaupun dia punya ilmu, itu hanya ilmu yang disebut oleh Ibnu Qudamah dan lainnya sebagai ilmu lisan, ilmu ujung lidah, ilmu ceramah doang. Tapi hakikatnya itu enggak ada. Enggak ada kedalaman dalam ilmunya. Hanya sebatas ilmu ujung lidah. Yang mana ilmu itu setiap dia berbicara jatuhlah ilmu tersebut dan tidak tersisa darinya kecuali omongan saja. Wa taswilun nafs, ditambah pula dengan terkecohnya jiwa. Jadi jiwanya digocek dengan apa? Dengan segala hiburan, hawa nafsu, syahwat dan seterusnya. Jiwanya itu digocek ya, dilewati oleh syahwat sehingga menuruti syahwat dan hawa nafsu. Udah ilmu sedikit, lemah, dan sering lupa pula, kemudian terkecoh dengan hawa nafsu, wa ghururus syaitan, dan juga terperangkap tipu daya syaitan. Wa istibta'ul wa'd, nah ini juga seringkali tidak disadari manusia, yaitu kegundahan tentang lambatnya janji Allah Ta'ala. Aduh, dia minta sama Allah, tapi kok enggak dikasih-kasih. Di antara contohnya, jomblo-jomblo yang gundah tentang jodoh dari Allah Ta'ala. Gundah dia, bingung gundah. Ya, ilmu masih lemah, masih jomblo nih, ilmu lemah. Ya, sering lalai, sering ikut dengan hawa nafsu. Dan juga merasa kok saya itu enggak nikah-nikah, enggak Allah nikahin gitu, enggak Allah mudah-mudahin. Kenapa? Istibta'ul wa'd. Merasa kok janji Allah ini lambat terrealisir gitu loh. Padahal saya udah doa terus. Ya. Ketahuilah bahwasanya sebenarnya jomblo itu lebih luas lagi waktunya untuk belajar. Waktunya untuk berjuang, untuk menuntut ilmu lebih luas. Ya. Melainkan seseorang itu, dia akan husnuzan kepada Allah Ta'ala kalau dia beramal soleh. Dia akan yakin janji Allah pasti, dan dia akan bersabar dengan sambil beramal soleh. Kemudian, waturul amal. Udah lemah ilmu ditambah pula dengan tulul amal, yaitu panjangnya angan-angan dunia. Capek. Ketahuilah panjangnya amal-amal dunia inilah yang menyebabkan banyak orang itu lupa akan ilmu dan akhirat, lupa akan Allah dan akhirat. Lihat firman Allah Ta'ala, alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sikap bermegah-megah, sikap berbanyak-banyak telah melalaikan kalian. Kenapa kok orang ini bermegah-megah? Kenapa orang ini bermewah-mewah? Kenapa orang ini memperbanyak materi duniawi yang dia inginkan? Setiap dia melihat sesuatu, dia pengen mendapatkannya. Maka alhaakumut takatsur. Angan-angan panjang membuat dia lalai. Sampai kawan? Sampai ke kuburan baru angan-angannya putus. Angan-angan yang panjang tentang dunia ini membuat seseorang yang lemah ilmu akan makin lemah pula ilmunya. Alhamdulillah kalau anak-anak nemuin ikhwan-ikhwan sunnah ya, yang pengaji Jabodetabek khususnya, untuk masalah tulul amal ini, anak kalau anak bertemu nama antum-antum ikhwan-ikhwan, enggak ada tulul amal. Yaitu panjang angan-angan dunia, anak pikir enggak ada. Ya menurut anak ya, anak sepengetahuan anak bergaul dengan banyak ikhwan. Enggak tahu yang tersembunyi dari mereka ya, cuman anak melihat rata-rata ikhwan kita insyaallah zuhud gitu loh, rata-rata ya. Allah lebih tahu tentang kondisi masing-masing. Iya, apa yang dicari coba, ya kan? Enggak, ikhwan kita enggak ada yang nyari apa-apa dari dunia, cuman sebatas apa yang Allah kasih udah gitu aja. Tapi yang dicari itu akhirat, tauhid dan seterusnya. Itulah pentingnya. Kalau kita memporsikan dakwah, akidah dan tauhid itu paling pertama, pentingnya di situ. Ya. Jadi dunia itu enggak seberapa bagi kita gitu loh. Dan Allah pasti mencukupkan rezeki kita. Memang ada ya, betul ada ikhwan-ikhwan oknum-oknum yang menipu apa? Soal duit kan kata mereka, soal duit tuh enggak kenal manhaj gitu loh. Ada yang seperti itu, betul. Tapi kalau Anda pikir walaupun ada oknum seperti itu dan dia sudah ngaji sunnah alhamdulillah, enggak sampai angan-angan itu terlalu panjang untuk dunia, enggak sampai. Ya. Ini rekan-rekan yang Anda deketin ya, karena Anda pribadi adalah orang yang Anda pribadi nih. Orang yang memberikan garis teritori hijab dalam berkawan kepada orang-orang yang tajir, kaya. Anda punya garis tersendiri. Paham enggak maksudnya? Iya. Kalau atau fulan ini orang tajir kaya, tinggi kekayaannya masya Allah, maka Anda punya batasan tertentu untuk bergaul dengannya. Makanya rata-rata kalau antum lihat pergaulan pribadi kepada ikhwan-ikhwan, rata-rata ikhwan-ikhwan yang kayak antum. Iya, yang nggak bisa Anda harapkan uangnya, ya rata-rata begitu. Kenapa? Supaya tidak terjadi apa? Tulul amal, panjang angan-angan, enggak ada. Apa yang bisa Anda harapkan dari ikhwan-ikhwan yang miskin selain just enggak sono, kan antum kok ini? Selain apa? Selain justru Anda menyayangi mereka justru, gitu loh. Bukan mengharap dari mereka. Taib. Hati-hati dengan panjangnya anak-anak tentang dunia, ikhwan. Karena seseorang yang sudah tulul amal, berarti dia terperdaya dengan dunia. Dia itu mengharapkan dunia untuk dirinya. Padahal dunia itu pengkhianat. Kemudian waraqadatul ghaflah. Dan juga raqadah itu regut. Regut itu tiduran. Dan ghaflah lalai, kealpaan. Ditambah udah ilmu sedikit. Kemudian nyantai hidupnya dengan kelalaian. Wahubbul ajilah, kecintaan terhadap dunia. Al-ajilah itu dunia sekarang nih. Cinta dunia. Ya, warukhasut ta'wil. Dan mudah menta'wilkan sesuatu sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginannya. Wa ilful awaid, dan kebiasaan yang buruk. Dia senang dan rutin melakukan kebiasaan yang buruk. Ya udah nih, kalau orang udah kayak gini udah ilmunya lemah, ditambah dengan hal-hal yang tadi kita sebutkan, fahunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal ardu an tazula. Ini kalau udah kayak gini tidak ada yang mampu menahan iman orang-orang seperti ini selain Allah Ta'ala yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi cuma Allah yang bisa menolong dia deh. Kemudian wabihada sababi yatafawatun nasu fil imani wal a'mal. Sebab inilah yang menjadikan manusia berbeda dalam tingkatan iman dan amalnya. Ya, dilihat dari semua tadi tentang keterpedaya terhadap dunia, panjangnya angan-angan, dan tabiatnya dan hawa nafsunya bagaimana itu. Hatta yantahi ila adna mithqali dzarratin fil qalb, sampai sementara tingkatan terakhirnya adalah bagian terkecil dari sebutir atom iman yang masih tersisa di hati. Wa jama'u hadhihi al asbab yarji'u ila dhu'fil basirati was sabr. Sebab-sebab semua tadi yang kita sebutkan itu kembali kepada kelemahan basirah dan kelemahan kesabaran. Ilmunya lemah dan tidak sabaran, dah itu. Karena orang yang dia mengikuti syahwat berarti dia tidak sabaran untuk membendungnya. Orang yang cinta dunia itu rata-rata tidak sabaran. Orang yang merasa janji Allah itu lemah berarti dia tidak sabaran. Orang yang panjang akan angan-angannya akan dunia itu orang tidak sabaran. Orang yang suka lalai, jauh dari ilmu, itu rata-rata tidak sabaran. Adapun sebaliknya, orang yang melawan itu semua dan dia betul-betul fokus untuk menuntut ilmu, rata-rata orang yang sabaran. Makanya kalau ada suami gak sabaran, suka mukul istrinya, suka ngejelekin suaminya, suka menghina suaminya, suka berkata kotor kepada suka menghina istrinya, suka berkata kotor kepada istrinya, ya, suka ngomelin istrinya padahal istrinya udah berjuang untuk anaknya, untuk stabilitas keluarga, anak gak menemukan orang ini sebagai penuntut ilmu, yakin deh. Kalau emang dia nuntut ilmu, betul-betul ngaji, betul-betul, dia akan sabar. Bukankah begitu, Alwi? Gak tahu? Belum nikah? Iya, bukankah begitu kan? Orang yang nuntut ilmu benar-benar, ngaji benar-benar, bertauhid dengan benar, dia akan sabar dengan kekurangan yang ada pada istrinya dan anaknya. Ya, betul dia marahin, omelin, tapi sewajarnya kan? Negur. Nah, jangan kayak gitu. Tapi kalau sampai mengumpat kemudian, dasar anak setan lo. Anaknya bilang, bapaknya siapa dulu? Gitu kan? Kalau antum lihat orang-orang kita zaman dulu ya, misal di film-film Betawi zaman dulu, seringkali nyebut anak-anak setan. Anak siapa sih lo? Gitu. Anak setan lo. Ya Allah. Padahal itu kan mencerminkan dirinya gitu loh. Nah, gak sabaran ini dia nih. Jadi ilmu itu harus disandingkan dengan kesabaran. Karena kalau ilmu itu tidak disandingkan dengan kesabaran, hancur ilmu itu. Malah kalah dengan orang bodoh tapi sabar. Ada gak orang bodoh tapi sabar? Ada. Bodoh dengan sabar dengan kebodohannya ada. Malah lebih benar gitu kayaknya gitu loh. Zahirnya ya. Ada orang gak ngerti tapi dia sabar dan dia mawas diri. Iya, saya tahu saya gak ngerti makanya saya diam aja, ada gitu. Tapi ada orang menuntut ilmu kemudian dia gak sabaran, gak merealisasikan ilmunya. Akhirnya seorang ilmu itu udah gak ada khalas. Oleh sebab itu, walihada madahallahu subhanahu ahla sabri wal yaqin. Allah Ta'ala memuji orang yang memiliki keyakinan serta kesabaran. Dia ahlu sabar dan dia ahlu yakin. Wa ja'alahum a'immatad-din. Dan Allah menjadikan orang-orang yang seperti ini sebagai para pemimpin, para imam dalam beragama. Maka kata Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, satu, dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Karena orang kalau mau jadi pemimpin, satu, harus yakin, dua, sabar. Iya. Kalau dia ragu-ragu, mencela-mencela, ya diejek sama rakyatnya. Kalau suami itu mencela-mencela, gak punya ketetapan gitu loh. Kayak layangan. Angin kemana dia kemana. Angin kesini dia kesini. Mencela-mencela. Maka tidak ada wibawanya ini suami. Pemimpin ini. Di mata rakyat maupun istrinya atau anaknya. Oke, ada yang memang yakin. Tapi gak sabaran. Nah, ini juga gak bisa jadi pemimpin. Dia punya yakin. Saya yakin ini jalannya. Tapi gak sabaran. Itu nanti akan bertentangan dengan keyakinan sendiri. Coba kalau misalnya ada qaid, ada saik, saik itu sopir mobil, kemudian ada qaidnya, keneknya. Sopirnya nanya, "Mas, ini kanan apa kiri ya? Belok kanan apa belok kiri, Mas?" Kata kondekturnya, "Kiri." "Yakin, Mas?" "Yakin kiri." "Beneran ini?" "Yes, yakin." Akhirnya kemudian ke kiri gitu bis. Namun ternyata kok lama banget ya lewat sini ya. Gak sampai tujuan. Kondekturnya karena gak sabaran, "Aduh, ini kok lama banget nih, kayaknya bukan. Kayaknya saya salah nih, kayaknya saya..." Gak sabaran. Akhirnya kemudian dia ngajak, "Udah balik ke tadi yang kanan." Karena apa? Karena enggak sabaran, akhirnya dia membatilkan keyakinannya sendiri. Betapa adanya orang yang tidak sabaran, dia menghanguskan apa yang dia yakini selama ini. Baik. Mungkin udah berapa menit nih? Hah? Baik, untuk ad-dawa kita cukup sampai sini karena materi selesai. Insyaallah kita lanjutkan kajian syarah Al-Qawaid Al-Arba', ya, kisah Amr bin Al-Jamuh. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.